Oh,

ayu tresno mugi naryo tonggo susajro ning batinku wong bagus antep no rasa atimu tresno madep mantep mung kowe. Tenane Mas. Orang liya. Oh, Masalah Kristen. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum Purworejo. Seindahnya berikut. hati was tak kondeli tenanan sayangku was kurang-kurang cepamu tapi pelampiasa was tak menggani tak pamer-pamer ke cepule Terima kasih. Pacar sing tak tresna Thank you. pernah bernilai di matamu. Kau aja. Oh, biasa untuk selamanya. No.